Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para pendidik dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu berupa sehat dan waktu luang, sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan anak ini, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul dewasa dalam mendidik anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dewasa dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan sebelumnya, yaitu anak-anak, karena dalam fase perkembangan manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu anak-anak dan dewasa. Apa yang membedakan antara anak-anak dan dewasa dalam pandangan syariat? Kalau anak-anak, mereka belum memiliki beban atau tanggung jawab. Syariat belum ditegakkan pada mereka, bahkan mereka tidak dicatat amal-amal perbuatannya. Sedangkan dewasa itu sudah mukallaf, sudah dibebani dengan beban-beban syariat. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa akan dicatat amal perbuatannya, dan kelak di yaumil kiamah akan dihisab. Terus kemudian yang membatasi antara anak-anak dan dewasa adalah, untuk laki-laki adalah ihtilam, yaitu mimpi basah, kemudian untuk perempuan adalah haid. Sehingga setelah ihtilam dan haid itu, fase tersebut disebut fase dewasa. Namun lebih jauh lagi, yang dimaksud dewasa dalam bahasan kita ini bukan dewasa secara fisik, namun yang dimaksud di sini adalah dewasa secara mental. Karena apa? Karena orang yang sudah umurnya tua itu belum tentu memiliki kedewasaan sesuai dengan umurnya. Maka bisa kita katakan bahwa tua itu adalah keniscayaan, namun kedewasaan itu adalah pilihan. Nah, oleh karena itu, untuk menjadikan diri kita menjadi dewasa itu bukan sebuah perekayasaan sehingga kita menjadi dewasa, tapi sebuah proses yang melalui tahapan-tahapan sehingga seseorang menjadi betul-betul menjadi dewasa. Tentang dewasa ini, apa makna dewasa menurut syariat Islam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna minal min qablika illa rajulan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Di sini disebutkan rijal, yang dimaknai secara makna, secara bahasa namanya adalah rijal itu orang laki-laki dewasa. Terus kemudian di surat yang lain, di surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun Sodaku ma'ahadullah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di ayat ini disebutkan juga tentang rijal, yaitu orang-orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki. Namun yang dimaksud kedewasaan di sini bukan semata-mata untuk laki-laki saja, namun secara makna bahwa dewasa itu pun juga berlaku untuk kaum wanita atau perempuan. Oleh karena itu, dari makna-makna tersebut, bahwa dewasa itu merupakan sosok yang betul-betul mulia. Sosok yang betul-betul mulia. Di situ disebutkan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, jelas itu adalah nabi. Sedangkan nabi adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengambil contoh siapakah manusia yang paling dewasa di muka bumi ini, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok seorang yang memiliki kepribadian yang sudah dewasa. Ini. Oleh karena itu, dewasa itu adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dewasa di sini diartikan adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan. Sedangkan kita ketahui bahwa takwa itu terkait erat dengan keimanan. Karena definisi takwa sebagaimana Thalib bin Habib mengatakan, at-taqwa antakmala bito'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallahi ala nuri minallah tahofu iqoballah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah atas cahaya Allah, yaitu atas ilmu, karena berharap pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah atas cahaya Allah, yaitu ilmu, dan engkau takut siksa Allah. Ini adalah makna dari takwa. Nah, kalau kita ambil makna tersebut, maka takwa ini terkait erat dengan keimanan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa dewasa menurut pandangan Islam itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Karena sesungguhnya akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kedewasaan di sini ukurannya adalah akhlak seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, kalau kita ambil tema dewasa dalam mendidik anak, oleh karena itu, maka bisa kita katakan bahwa kita dalam mendidik anak harus penuh dengan akhlak yang mulia, termasuk akhlak kepada anak-anak kita. Kewajiban memiliki akhlak itu bukan hanya semata-mata seorang anak kepada orang tua. Namun di dalam pendidikan ini pun orang tua dalam mendidik anaknya juga harus memiliki akhlak kepada anak-anaknya. Apa saja akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Antara lain, yang pertama adalah orang tua atau pendidik dalam berakhlak dalam mendidik anaknya itu yang pertama yaitu memahami atau mengenal anaknya. Tentu saja sebelumnya yang paling pokok dalam mendidik itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan masalah takwa oleh Thalib bin Habib, antakmala fi taatillahi ala nuri minallah. Tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan ya, kepada Allah atas cahaya Allah, atas ilmu, karena mengharap pahala Allah. Maka dalam hal ini kita berakhlak kepada anak kita adalah kita melaksanakan ketaatan dalam mendidik anak kita ala nuri minallah, atas ilmu. Karena apa? Karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dasar akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak. Kemudian terhadap anak-anak, yaitu kita yang pertama adalah memahami atau mengenal anak kita. Sebab banyak di antara orang tua kalau ditanya tentang anaknya, mereka menjawabnya itu hanya nama, kemudian umur, kemudian kelas berapa, hal-hal yang tampak zahir. Namun kalau ditanya lebih detail tentang anaknya, enggak bisa menjawab. Sesungguhnya yang dijawab oleh orang tua tadi itu hanya sekedar identitas. Tapi kalau ditanya apa sebenarnya kesukaan anaknya, yang membuat anaknya senang itu apa, yang membuat gelisah apa, kemudian potensinya apa, kelemahan anaknya apa, itu seyogianya orang tua mengetahui. Karena ini termasuk akhlak seorang orang tua kepada anaknya. Jadi ini hak anak ya untuk diketahui tentang dirinya oleh orang tua. Ini karena secara otomatis kita ingin mendidik sesuatu, maka kita harus kenal sesuatu tersebut. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, maka kita harus mengenal anak-anak kita. Oleh karena itu, untuk mengenal anak-anak kita tentu saja tidak hanya sekedar kita melihat saja, namun kita berinteraksi setiap hari dengan anak, dekat dengan anak, banyak berdialog dengan anak, memperhatikan anak, apa yang dia suka, pendidikannya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya seorang itu mengenal anaknya dengan detail. Nah, kemudian yang kedua, yaitu hendaknya orang tua itu banyak memberikan toleransi kepada anaknya, memberikan udzur. Karena apa? Karena anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan metode yang sebenarnya itu untuk orang dewasa. Kita mendidik anak-anak kita kadangkala itu hanya keinginan atau obsesi dari orang tua, sehingga orang tua mendidik anaknya bukan karena melihat bagaimana kondisi anaknya yang telah Allah tetapkan, tapi dengan menuruti keinginan orang tuanya. Ini termasuk orang tua yang kurang dewasa dan kurang berakhlak kepada anaknya. Ini. Jadi dua hal inilah yang mendasari bagaimana akhlak dalam mendidik atau dewasa dalam mendidik anak-anak. Yaitu yang pertama adalah berusaha untuk mengenal anaknya, memahami anaknya, seperti apa anaknya, baik itu secara psikologis maupun secara fisik. Kemudian yang kedua adalah memberikan udzur kepada anaknya. Karena apa? Anak itu tidak dicatat amal perbuatannya oleh Allah. Ya, Allah tidak menghitung apabila anak melakukan kesalahan itu sebagai dosa. Maka kita pun juga banyak memberikan udzur. Namun kesalahan anak jangan kita biarkan sehingga berkembang sampai dewasa. Namun kita harus memahami bahwa anak pun juga memiliki hati ya, yang perlu diperhatikan, perlu disikapi dengan lembut ya. Bukan sebagaimana hewan yang tidak memiliki hati. Yaitu hewan dalam melatih, dalam mendidik hewan itu cukup dengan dibiasakan. Apabila salah dia dihukum, kemudian kalau dia benar kemudian diberi hadiah. Ya, dibiasakan akhirnya menjadi bisa. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Manusia itu harus banyak diberi udzur, terutama dalam ini adalah anak-anak. Marah kepada anaknya, tidak terlalu obsesif atau menuruti keinginan orang tua. Karena apa? Kadangkala orang tua itu mendidik anaknya itu karena apa? Ingin membanggakan anaknya terhadap teman-temannya, ya, terhadap tetangganya atau saudara-saudaranya. Ini termasuk orang tua yang kurang dewasa. Karena apa? Mendidik anaknya bukan karena melihat kondisi anaknya, tapi karena keinginan orang tuanya yang dipaksakan kepada anaknya. Walaupun anaknya suka atau tidak suka. Seandainya anaknya enggak suka pun dipaksa dengan alasan apa? Ini adalah pendidikan, ya. Anak harus dipaksa dan itu adalah baik bagi dirinya. Ini termasuk orang tua yang kategorinya kurang dewasa dalam mendidik anak. Terus kemudian dalam hal yang lain, di samping terhadap anak itu, orang tua dalam mendidik itu juga akan berinteraksi dengan orang lain, ya. Akan berinteraksi orang dengan orang lain itu adalah sebuah keniscayaan, karena kita adalah makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain, karena kita juga butuh bantuan dari orang lain, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang mereka itu bergaul dengan manusia, dengan orang lain, dan dia bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik dari orang yang tidak bergaul dengan manusia atau menyendiri, ya, dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi ini ada sebuah keutamaan bahwa orang yang bergaul dengan orang lain kemudian bersabar atas gangguan orang tersebut itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Jadi intinya bahwa di sini salah satu ukuran kedewasaan seseorang dalam bergaul dengan orang lain adalah sabar. Sabar terhadap gangguan-gangguan dari orang lain itu menunjukkan sebuah kedewasaan. Maka bisa kita katakan dalam pendidikan ini itu ada komunitas, baik itu komunitasnya berupa di pondok pesantren, entah komunitas itu di sekolah maupun betul-betul komunitas pendidikan. Maka di sini yang diperlukan seorang laki-laki yang disebut dewasa atau orang tua yang dewasa dalam berkomunitas itu adalah sifat sabar. Tidak menang-menang sendiri kepada orang lain atau terhadap orang tua yang lain. Tidak egois, tidak dengki, berkata lembut, sabar, bijaksana, berterima kasih apabila dibantu dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan sikap-sikap dewasa dalam diri seseorang yang dikatakan sebagai pendidik atau orang tua. Nah, inilah tentang kedewasaan. Dan apa yang mempengaruhi, faktor apa yang menjadikan seseorang itu menjadi dewasa. Tadi dibahas tentang definisi dewasa, tapi sekarang faktor apa yang menjadikan orang itu menjadi dewasa? Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan masa kecil. Itu sangat menentukan sekali terhadap kedewasaan seseorang. Terutama masa kecil yang muncul imaji negatif. Imaji negatif tentang orang lain, imaji negatif tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah. Karena apa? Karena trauma psikis masa lalu pada saat kecil, yang mana sebenarnya mereka adalah waktunya bermain, kemudian adanya obsesi orang tua yang tidak dewasa tadi, akhirnya anak terlalu tertekan, akhirnya menjadi luka hatinya, luka persepsi, dan itu akan terbawa sampai dewasa, akhirnya menjadi seorang yang sudah tua umurnya, namun ternyata mentalnya adalah mental yang masih kekanak-kanakan, sehingga dikatakan orang tersebut belum dewasa. Ini adalah faktor dari pendidikan masa lalu. Ini. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan orang kadang-kadang enggak menjadi dewasa itu adalah faktor perbaikan diri atau tazkiyatun nafas. Walaupun mungkin masa lalunya ada trauma psikis, namun orang tersebut menyadari bahwa dirinya memang belum dewasa. masih mudah marah, masih mudah terpancing emosi, tidak sabaran, kurang menghargai orang lain, ingin menang-menang sendiri. Dia merasakan bahwa itu adalah sebenarnya sifat kekanak-kanakan, sifat ketidakdewasaan. Dia menyadari, oleh karena itu orang tersebut berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit tersebut, sehingga betul-betul setelah penyakit itu hilang, dia menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang menghargai orang lain, orang yang toleran, orang yang sabar, dan sebagainya. Jadi itu dua faktor yang menyebabkan orang menjadi kurang dewasa, ya, dan dua faktor itulah juga yang mempengaruhi orang menjadi dewasa. Ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan tentang makna dewasa dan kemudian kedewasaan pengaruhnya terhadap diri anak. Ya, sesungguhnya orang yang dewasa adalah orang yang bahagia. Karena apa? Karena orang dewasa adalah orang yang berakhlak mulia. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang akhlaknya mulia. Oleh karena itu, kedewasaan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan terhadap anak. Apabila orang tua sudah dewasa dalam mendidik anak, maka insya Allah ta'ala anaknya akan bahagia. Nah, bahagianya anak yang sedang dididik itu adalah sangat berpengaruh sekali dalam pendidikan selanjutnya. Ini, jadi orang tua bahagia, maka anak pun akan bahagia. Orang tua yang dewasa, maka kelak anak itu setelah dewasa pun juga akan menjadi orang yang dewasa. Inilah yang namanya adalah keteladanan, ya, bahwa keteladanan itu paling utama dalam sebuah pendidikan. Sedangkan kayak latihan, kemudian hafalan, pembiasaan itu tidak seutama ke sebuah keteladanan. Padahal kalau kita lihat sekilas bahwa orang yang hanya mengandalkan keteladanan itu sekilas sepertinya tidak mendidik gitu. Sekilas orang yang menunjukkan keteladanan yang baik seolah-olah tidak banyak melatih, tidak banyak menceramai, tapi ternyata anak yang dididik itu melihat langsung dan mencontoh orang yang sedang mendidiknya, karena apa? Memiliki akhlak yang mulia, merasa nyaman. Seorang anak apabila dididik oleh orang yang dewasa, akhlaknya mulia, maka dia merasa nyaman. Merasa nyaman, merasa tenang, dan dia akan muncul imaji positif, ya, terhadap orang, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasul, terhadap agama. Sehingga imaji positif itu akan menguatkan keimanan dia, dan diharapkan anak tersebut akan beriman seumur hidupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema dewasa dalam mendidik anak. Dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan bagi keluarga Qur'ani sekalian yang mungkin kurang paham ataupun ingin bertanya perihal lainnya mengenai pendidikan anak dalam Islam, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ataupun Telegram ke nomor 0895399030417 atau melalui live chat channel YouTube Mutiara Quran. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari seorang ibu yang menanyakan masalah tentang pemuda. Dari Ibu Rani yang tidak menyebutkan tempatnya, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Maaf Ustaz, mau bertanya. Saudara saya usia 24 tahun ingin menikah, tapi dalam Islam kan tidak boleh pacaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui karakter calon pasangan dalam Islam, Pak Ustaz? Dan mana yang didahulukan dalam mencari pasangan? Akhlak yang baik ataukah kecantikannya?" Silakan Ustaz. Dari Ibu Rani, ya. Seorang yang sudah berumur 24 tahun, insya Allah ta'ala dia itu sudah balig dan secara fisik adalah sudah dewasa. Namun kedewasaan mental belum tentu dimiliki orang yang umurnya sudah melampaui usia balig. Antara lain, salah satu ukuran seorang pemuda yang sudah dewasa mentalnya adalah dia siap menikah. Kemudian dia juga siap untuk berkarya, berperan dalam masyarakat untuk mencari nafkah. Ini adalah salah satu ukuran mental, apa namanya, kedewasaan mental seorang pemuda, yaitu dengan adanya kemandirian. Terus kemudian apabila pemuda tersebut ingin menikah, padahal ingin menikah itu dengan seorang wanita harus mengenal akhlaknya, harus mengenal akhlaknya. Sementara di dalam Islam pacaran tidak boleh. Terus bagaimana mengenal akhlaknya? Nah, apakah apa namanya lebih dahulu mana, ya didahulukan yang mana dalam apa namanya memilih seorang pasangan sebagai contoh istri, itu akhlaknya apa kecantikannya? Jadi seorang wanita, ya tungkahul mar'atu li arba'ah, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena yang pertama karena kecantikannya. Kemudian habis itu karena kedudukannya. Terus kemudian karena hartanya. Kemudian yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian Nabi bersabda, fatwar bida didin taribat yadak, maka pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung. Ini yang paling utama jelas adalah agama. Namun yang dilihat pertama itu adalah mulai tiga hal yang lain tersebut, sebagai contoh seperti ini. Ini dalam kaitannya dengan mengenal seorang wanita yang akan dinikahi. Ya, di situ dalam Islam ada syariat nadzur. Nadzur di sini bukan berarti berdua-duaan untuk mengenal, tapi nadzur itu melihat calon atau calon istri yang akan dinikahinya, tapi di situ bukan berdua-duaan, masih didampingi dengan mahramnya. Yang pertama dilihat itu adalah cantiknya. Ya, cantiknya terlebih dahulu. Dilihat yang pertama itu. Terus kemudian oh ternyata cocok dengan cantiknya. Kemudian dilihat dengan kedudukannya. Ya, oh ternyata kedudukannya kok tidak bagus, kemudian dari keturunan tidak baik. Kemudian yang ketiga apa namanya? Melihat dari hartanya, oh ternyata dari keluarga miskin dan sebagainya. Kemudian ada seseorang tidak cocok dengan itu, dia belum melihat akhlak atau agamanya, maka dia boleh menolak. Karena apa? Menolak seseorang bukan karena agama, tapi karena kecantikannya, atau mungkin karena kekayaannya, atau karena kedudukannya. Itu yang dilihat pertama itu dulu. Tapi yang dilihat terakhir adalah baru agamanya. Tapi itu yang paling utama, tapi melihatnya paling akhir. Nah, seandainya yang dilihat pertama itu akhlak terlebih dahulu, ya, dilihat wah agamanya bagus, ya, dia rajin ibadah, tapi ternyata setelah nazar, loh kok tidak cantik. Terus kemudian kok seperti ini, seperti itu. Padahal agamanya bagus, kemudian dia enggak cocok, kemudian menolak. Maka dikatakan bahwa dia itu seorang pemuda tadi menolak seorang wanita yang agamanya baik. Ya. Ini menyelisih Nabi. Padahal Nabi mengatakan fatmar bidaditin taribat yadak, maka pilihlah yang memiliki agama yang baik, yang berakhlak, maka kamu akan beruntung. Maka urutan melihatnya adalah yang dilihat itu bukan din dulu, bukan agamanya dulu, bukan ahlanya, tapi dilihat yang lain. Walaupun itu bukan yang paling utama. Jadi urutannya seperti itu. Jadi seandainya menolak, itu bukan menolak wanita yang agamanya baik, tapi menolak karena kecantikan, ya, karena kedudukan atau karena harta. Sehingga tidak apa namanya menolak seorang wanita yang agamanya bagus. Nah, itu caranya untuk mengenal adalah dengan nadzur. Ya, dengan nadzur. Kemudian di situ juga orang tuanya atau mahramnya akan menceritakan dengan jujur tentang kondisi anaknya atau kondisi adiknya atau mungkin kondisi keponakannya dan sebagainya. Itu akan tentu saja dengan orang-orang yang bisa dipercaya, ya. Ini jadi orang yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan atau kekurangan calon istri tadi itu adalah orang yang betul-betul bisa dipercaya. Itu cara apa mengenal, ya, perilaku atau kepribadian seseorang yang akan dinikahinya. Bukan berarti terus kemudian wah kalau gitu belum bisa apa namanya mengenal secara detail. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa pacaran itu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu salah, ya. Karena orang yang mungkin kenal pada saat pacaran itu kan yang tampak kan yang baik-baik saja, itu aslinya enggak kelihatan ketika pacaran itu. Ya, tapi begitu menikah maka aslinya baru kelihatan itu. Maka tidak menjamin bahwa kenal walaupun pacarannya sudah lama itu belum menjamin bahwa seseorang kenal dengan gadis yang akan dinikahinya. Oleh karena itu kita hendaknya kembalikan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hal ini, karena itulah jalan yang terbaik, jalan menuju kepada kebahagiaan berumah tangga, ya, jalan menuju kebahagiaan dalam menjalin hubungan antara suami dan istri itu adalah dengan cara yang ditetapkan oleh syariat agama Islam yang mulia ini. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Rani yang bertanya dan kita semua yang mendengarkannya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Welas dari Gayam Sari. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah khitan, mana yang lebih afdol dan sesuai sunnah, Ustaz? Di usia dini ataukah nanti saja jika masuk 10 tahun? Silakan, Ustaz. Iya, jadi waktu khitan, ya, itu jumhur para ulama mengatakan bahwa waktunya tidak ditetapkan, yaitu mengikuti urf kebiasaan masyarakat setempat, ya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau misal di masyarakat setempat itu di khitan umur 7 hari setelah lahir, maka afdolnya adalah ya pada saat masa umur 7 hari itu. Kalau di masyarakat setempat itu setelah umur 7 tahun sebagai contoh, ya, ketika mereka mau masuk sekolah setingkat SD, maka ya pada saat itulah. Atau mungkin ada yang menjelang balik setelah SMP kelas 1, ya, di suatu tempat itu, di suatu daerah, maka kita mengikuti uruf yang di situ. Ini yang saya pahami tentang waktu khitan, ya, sehingga tidak ada keutamaan khusus kapan waktunya, tapi yang disepakati oleh sebagian besar ulama adalah mengikuti uruf atau kebiasaan masyarakat setempat. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustadz. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Welas dari Gayam Sari tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara mengajarkan anak di usia 10 tahun dan para pemuda tentang masalah amanah bekerja, terutama amanah, meskipun sudah menuntut ilmu? Silakan, Ustaz. Iya. Jadi masalah amanah dalam bekerja. Bekerja itu terkait, termasuk keterampilan kerjanya itu terkait dengan bakat, ya, terkait dengan bakat, tapi amanah itu terkait dengan keimanan. Oleh karena itu, agar seseorang bisa bekerja dengan baik dan kemudian amanah, maka dia harus tumbuh fitrah bakatnya dan fitrah keimanannya, atau karakter bakat dan karakter keimanan. Nah, apabila seseorang mungkin kerjanya bagus tapi dia tidak amanah, ya, hasil kerjanya bagus, dia pinter, terampil, tapi ternyata tidak amanah, itu pertanda bahwa fitrah bakatnya sudah tumbuh tapi fitrah keimanannya belum tumbuh. Nah, kalau demikian, untuk menumbuhkan amanah biar dia bisa menjadi amanah itu berarti sebagaimana kita menumbuhkan fitrah keimanan kepada seseorang. Menumbuhkan fitrah keimanan orang-orang yang sudah besar, ya, sudah 10 tahun lebih menjelang balig, ya, itu dengan cara di-recovery, yaitu diulang lagi seperti awal. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika merecovery orang-orang yang sudah besar, yang sudah dewasa secara umur namun mereka belum beriman, yaitu seperti mendidik anak-anak usia 0-7 tahun. Namun dalam hal ini bukan berarti persis seperti 0-7 tahun, tapi secara hakikatnya sama. Antara lain apa? Yaitu untuk menumbuhkan amanah itu banyak berdialog, ya, diberi empati orang tersebut. Orang yang enggak amanah kemudian dikekang, diawasi dengan ketat, dia akan berusaha mencari celah. Berusaha untuk mencari celah ini. Celah agar dia tidak amanah, celah agar dia curang. Karena apa? Tidak disentuh hatinya. Karena amanah itu terkait dengan hati. Maka untuk memperbaiki amanah itu adalah dengan hati, diberi perhatian, diberi empati, ya, bisa jadi mungkin imaji positifnya ditumbuhkan bahwa ternyata apa namanya orang tua atau majikan kerjanya itu baik sekali, ya ramah sekali, perhatian, sehingga dia hatinya itu tersentuh. Karena mendidik amanah itu adalah dengan sentuhan hati. Setelah hatinya tersentuh, kemudian merasa percaya dengan orang yang mendidiknya atau percaya dengan majikannya bahwa majikannya baik. Nah, ketika tersentuh itulah kemudian baru disampaikan ilmu, bahwa amanah itu adalah betul-betul harus dijaga karena itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tidak amanah sesungguhnya itu adalah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan dosa ini. Nah, sebelum hati disentuh enggak mungkin kita akan bisa mengajarkan seseorang. Apalagi hati belum disentuh kemudian mereka betul-betul ditekan, diawasi. Maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari celah juga untuk berbuat curang. Oleh karena itu untuk apa namanya berdasarkan dalam syariat agama Islam ini kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa namanya mengelola sebuah seorang yang bekerja padanya sebagai contoh ketika Anas bin Malik ya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu kenapa kamu meninggalkan itu ya kenapa kamu tidak melakukan ini tidak banyak menyuruh-nyuruh gitu tidak banyak mengatur ya ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian seorang itu yang fitrah keimanannya belum tumbuh kemudian banyak diatur, banyak dikekang, banyak diawasi, maka dia akan berusaha mencari celah ya untuk berbuat curang. Maka yang langkah yang tepat untuk menumbuhkan amanah pada diri seseorang adalah sebagaimana menumbuhkan fitrah keimanan yaitu disentuh hatinya ya. Diperhatikan ya dipedulikan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa'alam bisawab. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Zi di Telogosari. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah tidak berbenturan dalam hal menuntaskan ego pada anak dan masalah tantrum Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Menuntaskan ego pada anak dan terkait dengan tantrum. Sebenarnya tantrum itu sendiri pun merupakan proses penuntasan ego anak itu. Ya. Memang anak yang sedang apa namanya? Gimana? Tantrum itu ya gampangannya anak suka ngambek ya tantrum. Sebagai contoh misal kita ngajak anak kita ya, sedang ke pasar ya. Tiba-tiba anak itu melihat ada mainan kemudian dia itu ngamuk karena apa? Enggak dibelikan itu loh. Tiba-tiba guling-guling di depan toko, itu tantrum namanya. Ya, mogok istilahnya. Ya, mogok, enggak mau ini, enggak mau itu, pokoknya ini dituruti. Kadang-kadang di depan orang banyak atau di pasar atau di depan toko atau di mall dan sebagainya itu namanya tantrum. Ya, istilahnya anak ngambek, ya, mutung kalau bahasa Jawanya itu, ya. Atau istilahnya disebut anak yang mogok, pokoknya minta ini kalau enggak gitu terus ngamuk itu. Itu tantrum. Nah, ini memang sebenarnya proses dari sebuah penuntasan egosentris ini. Nah, kenapa anak itu bisa tantrum? Itu karena adanya imaji negatif ya pada diri anak. Anak merasa kalau saya tidak melakukan seperti ini, saya enggak akan dituruti. Karena apa? Ada imaji negatif bahwa ibuku dan bapakku tidak sayang kepada aku, maka aku dengan cara seperti ini sebagai senjata saya untuk minta itu loh. Nah, ini karena apa? Karena itu tadi kembali kepada orang tua yang belum dewasa dalam mendidik anak ya. Yaitu masih berusaha untuk obsesif ya, tidak mengenal anaknya ini umur berapa. Harusnya 0-7 tahun ya, 0-7 tahun itu ego anak harus dituntaskan. Khawatirnya itu tadi kalau enggak tuntas sifat kekanak-kanakan itu, ego itu enggak tuntas, terbawa sampai dewasa akhirnya menjadi orang yang umurnya sudah tua tapi mentalnya belum dewasa ini. Jadi sebenarnya tantrum itu adalah salah satu protes ya seorang anak. Kan pernah kita bahas bahwa sebenarnya tidak ada anak nakal ya. Tantrum itu sebenarnya tidak nakal ya. Kenakalan itu kan dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah karena potensi dia ya, potensi dia yang belum tampak buahnya. Kemungkinan yang kedua adalah karena jeritan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Maka bisa kita katakan bahwa anak tantrum itu adalah jeritan hati anak tersebut yang tidak ketemu jalan keluarnya. Nah, jeritan hati itu disebabkan oleh apa? Karena permasalahan pendidikan. sebelumnya ada yang belum tuntas dalam pendidikannya, yaitu mungkin anak terlalu tertekan, kadang-kadang sering dibohongi, ada imaji negatif bahwa bapak dan ibuku kurang sayang kepadaku, itu yang menyebabkan anak tantrum. Jadi itu yang apa namanya yang terjadi pada anak-anak kita, bahwa tantrum itu sebenarnya adalah salah satu proses penuntasan egosentris, tapi yang disebabkan oleh adanya jeritan hati anak ya, yang belum ketemu jalan keluarnya. Maka kita harus memahami itu ya, dalam rangka mengenal anak-anak kita, termasuk anak kita yang nakal pun juga harus kita kenal sebabnya apa ya, yaitu dua hal tadi ya, karena memang potensi dia atau mungkin karena jeritan hati dia. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Welas di Gayamsari dan kita semua yang mendengarkannya. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari M. Ridwan di Semarang. Beliau bertanya, bagaimana mendapat atau mengetahui cara tazkiyatun nafs di mana Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Tazkiyatun nafs dari Bapak Ridwan yang ada di Semarang. Ulama-ulama yang membahas tentang ini ya banyak sekali, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain. Kalau dalam ilmu-ilmu modern sering disebut dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Sedangkan di dalam Islam, ilmu tentang jiwa itu sudah banyak dibahas para ulama, seperti tadi Ibnul Qayyim dan ulama-ulama yang lain. Maka kalau kita ingin belajar banyak tentang ilmu jiwa atau tentang tazkiyatun nafas ini ya, penyucian jiwa ini, maka seyogianya kita kembali kepada para ulama, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini. Karena apa? Ilmu psikologi yang sekarang berkembang itu ada yang sesuai dengan ajaran Islam, ada yang tidak sesuai, terutama yang banyak datang dari Barat ya. Tidak semua ilmu psikologi itu cocok dengan agama Islam ya. Dan tidak semua ilmu psikologi tidak boleh kita pakai. Nah, hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita tinggalkan, hal-hal yang sesuai dengan syariat kita ambil. Namun demikian, semua yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab beliau rahimahumullah ya, itu sudah mencukupi ya tentang ilmu kejiwaan, sehingga kita sebenarnya tidak perlu melirik kepada ilmu psikologi dari Barat, karena dalam Islam sendiri sudah mencukupinya ya, ini. Nah, oleh karena itu kalau ingin belajar tazkiyatun nafas ini ya, kepada Ibnul Qayyim sebagai contoh, itu mengajarkan tentang adanya muhasabah ya, yaitu mengoreksi diri sendiri, introspeksi diri, sehingga tahu apa penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita ya, yang menyebabkan kita tidak dewasa itu apa. Setelah mengetahui penyakit itu baru diobati ya. Sebenarnya intinya tazkiyatun nafas itu adalah mengobati penyakit-penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Kenapa mengobati penyakit hati itu jauh lebih sulit dibandingkan mengobati penyakit fisik? Kalau penyakit fisik, orang akan tahu gejalanya, gatal, kemudian apa, keluar darah ya, kemudian bernanah, kemudian kepala pusing dan sebagainya, itu fisik. Orang akan segera mengetahui dan akan segera diobati. Tapi kalau penyakit hati, banyak orang yang tidak merasa kalau dia berpenyakit hatinya. Karena tidak merasa itu berpenyakit, sehingga enggak disembuhkan. Dia enggak sadar, akhirnya yang muncul pada dirinya adalah selalu kegelisahan ya. Hidup tidak tenang, galau, resah, itu disebabkan karena penyakit-penyakit hati yang ada pada diri seorang. Tapi orang itu enggak merasa kalau dalam hatinya itu berpenyakit. Nah, oleh karena itu ya, untuk Bapak Ridwan yang di Semarang, maka kembalilah ya, untuk tazkiyatun nafas itu, penyucian jiwa, kembali kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah banyak sekali buku-bukunya yang bisa kita pelajari ya, dan itu insya Allah lebih sempurna ya, lebih sempurna dari ilmu yang psikologi yang sekarang beredar di apa namanya, kalangan akademis maupun kalangan masyarakat. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak M. Ridwan di Semarang tadi yang bertanya dan kita semuanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, seorang suami yang belum bisa rutin menafkahi karena belum memiliki pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang, dan istrinya menafkahi dirinya sendiri sebab istri punya pekerjaan yang tetap. Apakah ini termasuk suami yang zalim Ustaz? Silakan. Seorang suami yang belum bisa sepenuhnya menafkahi keluarga karena belum mendapatkan pekerjaan, kemudian istri akhirnya bekerja sendiri ya, untuk menafkahi dirinya sendiri, dan memiliki apa namanya penghasilan tetap, apakah ini termasuk suami yang dolim? Dilihat dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Kalau seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sudah bekerja semampunya, sekuat tenaga untuk menafkahi keluarganya, namun ternyata Allah takdirkan hasil dari pekerjaannya tersebut dalam mencari nafkah masih kurang, maka tidak dolim seorang suami tersebut. Ya, karena kembali lagi la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Namun apabila seorang suami itu malas-malasan untuk bekerja, ya karena sifat malas itu tadi, sebenarnya dia bisa bekerja hanya karena malas, ya karena merasa gengsi, karena pekerjaannya menurut orang banyak itu adalah kurang terhormat, akhirnya dia tidak mendapatkan penghasilan yang cukup atau nafkah yang cukup untuk keluarganya, maka ini adalah seorang suami yang zalim, ya kepada keluarganya ini. Nah, untuk kembali yang masalah yang pertama tadi, apabila seorang suami sudah bekerja semaksimal mungkin, ya, namun ternyata hasilnya masih kurang dan ternyata istri memiliki kecukupan, maka apabila istri memberikan nafkah kepada keluarganya itu adalah dinilai sedekah atau sedekah, ya. Walaupun sebenarnya istri tidak berkewajiban, ya, maka yang diberikan kepada keluarganya itu adalah dinilai sedekah bagi seorang istri, karena sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga atau kerabat dekatnya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, demikian pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Silakan. Dari pembahasan kesempatan kali ini tentang dewasa, ya, sebagaimana tadi telah kita ketahui bahwa manusia di muka bumi ini yang pernah ada, yang jumlahnya miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, ya, sampai nanti hari kiamat, maka bisa kita katakan yang paling memiliki kedewasaan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi diri yang dewasa, maka contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu kita contoh pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang mulia. Ini, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke muka bumi ini itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini, oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka banyaklah kita mengoreksi diri kita sendiri, karena kita sebagai orang tua dengan melakukan tazkiyatun nafas, tujuannya apa? Yaitu untuk menyucikan jiwa kita sehingga fitrah-fitrah pada diri kita yang telah Allah bekalkan pada diri kita menjadi tumbuh, sehingga tumbuhlah keimanan pada diri kita. Setelah keimanan itu tumbuh pada diri kita, maka muncullah dalam pergaulan sehari-hari, dalam aktivitas keseharian kita, muncul akhlak yang mulia. Nah, inilah yang disebut seorang ayah, seorang ibu yang dewasa adalah ayah dan ibu yang memiliki akhlak yang mulia. Baik dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada manusia yang lain, ataupun berakhlak kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya kewajiban berakhlak bukan hanya anak kepada orang tua saja, namun orang tua pun juga harus memiliki akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat, ya. Kemudian selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.